Jadi sing dimaksud wa ma qadaru wa haqqan apa? Qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa? Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti buat ngertat hadis. Tadi Nabi hamidullah wa tasabbahu. Buat nanti semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafal-lafal istighfar memang kaitane mbek makhluk. Kowe muni astaghfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Nek muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazin nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari ibu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ana bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah, nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan mah. Lo surat apa ya? Kau nampak kas menusuk belas. Sebab ni aku kalau bolak-balik cerita, kata tentang cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiang lebih neraka. Sentak ngamen dia nak tahu apa yang lebih neraka. Dengan neraka meniridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Dan dia nak mati wiridan ini. Isteri malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Yo santai mau je, neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kue tahu rok tahu lagu dengan rokok di muji itu. Bener terus kisti lo lagi jangka. Angin rokok kau muji terus. Terus akhirnya tak kau ibu pangeran. Kue salah bawa neraka di muji aku. Lo nak hubungan dengan rokok di gula. Hubungan di gula di sini dia muji. Kalau dengan rokok dia buat terus dengan tenaga. Kalau lah perasaan yang otentik sebagai orang alim perasaan tuan. Mbok malaikat jibril ngandani aku, aku min ahli nar, mboten nanten pengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah As-Somad, Allah Al-Haq. Saya dapat surga benda, ya harus tetap begini. Akhirnya pengiran takut. Kalau saya akan menyembah aku, akan menguji aku. Mungkin ada rohku. Oh, jadi malah. Diterangkan pengiran. Apa hubungannya? Mesti kalau ada rohku, tidak muji. Tidak ada hubungan. Nah, jenis kau lah, ya termuji. Kenapa? Mesti Allah. Ini pentingnya Alhamdulillah. Dengan kata pakem. Itu bahwa kalau bahasa balago jadi kalam kobar, kalam sudah dipakemkan, tidak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam kudur. Ke makam apa? Kudur. Nah makam kudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kanak budu, wa iya kanak. Kulo namung nyembah jenengan, namung nyuwun tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung yo. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Nggih, anggere nyuwun tulung bakat menungso mesti ibu. Lha ada acara Fatihah di Bali Maliki Ubitik. Orga ge nyuwun tulung, wong mesti napa? Bulan oleh nafsi riwang sepi sepi. Sebab itu diterangno intinya shiratal mustaqim bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ke pokoke dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman sama ridho sama kodok-kodok. Ini gue eling-eling. Lalu kalau ini bolak-balik matur, kalau sedang memiliki ahad, senin, Jumat. Jumat itu kalau mulang sarang jam 8 ngantar jam 11, karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mau pulang. Kalau kok bolak-balik matur, kalau berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kalau ini ngomong. Haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat, misalnya kita fikir. Ibadahnya sabar, kita kaya ibadahnya zakat, kita alim ibadahnya mulang. Dan kata sekolah ini misalnya ditekir jengben kuat haji ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar, karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nampak mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekir mampu haji ya saya wajib haji, karena saya secara materi ditekir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib dong haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kulo niku umpama kulo ra kaji, embek kaji mulya kulo. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'alama al-Qur'an wa ta'alama. Selagi kita masih ta'alama al-Qur'an alama, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digerdaki Allah. Dalane tiang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi, orang selalu banyak kepentingan. Seneng duit, nikmat jadi duit. Seneng jabat, jadi nikmat jadi jabatan. Seneng widuan, nikmat jadi bujuan-juwanya. Paham ya? Seneng pengaruh, nikmat ya ada yang nyucupi, ada yang gilu. Senang omongan didang-didang, mau enggak. Oke, macam-macam. Terus diterusakan, sirotal ladina anam talim wairil makhdubi apalagi. Pantangannya wong takwa, mesti paling ditakuti itu kalau Allah enggak berkenan. Pantangannya wong takwa, mesti itu. Jangan sampai punya sikap, sing Allah tidak lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Ya rungok no teman. Ngok kue kaji peng satu sih. Ngopo ya anggir raiso syukur, orang ramu di suarga. Paham ya? Ya beda sih. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zino hadisnya seringan. Wong mateni wong hadisnya seringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yasbur na'ma'i walam yasbir ala bala'i falyatu proban siwa'i wal yakhrus min tahti ardi nama wa sama'i sing ra syukur bek nikmatku ora usah nganggep aku pangeran ora golek pangeran liya ku entek entek arep kon golek pangeran kok sama ber bumiku terus gak kon sik rohin barang ditampung ning ra oleh ancaman pada zina ndak se ekstrem itu paling banter ancamane wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jare istisna ilaman tabah. Walladzina la'tuna ma'a ilahan akhar wa la yaquluna nafsallati kharrama wa illa fil haqqi wala yasmi. Sampai wa ma fal dalika ya alqa asaman terus yudu wa yaqu dimaran terus sampai isi ora ilaman tabah. Dosane zina mateni wong. Iku jare istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tabah. Pokoke hukume pengeran baku. Walaupun kafar tu mina ada sini kok. Lasa itu orang orang istisna, orang orang ilaman tabe, orang orang. Bang tu, ni mesti syukur di mertua ngono. Apa kamu cerita? Wes patong. Cocok rasa cocok itu dah. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Wa in syakartum la aziidan aku. Wa la in kafartum min adzabil asad. Sudah enggak ada istisna illa illa enggak ada. Habis di situ. Fal yatu proban apa? Sip. Lha kula nu saking kepingine nglatih syukur. Sampai sakniki kula latih. Kula nu sering urip piyambakan. Sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hajat. Jangan-jangan saya syukur karena dititip santri, disalami, template dihormati. Saya melatih diri, wong aku urip dhewe iso syukur enggak. Kadang ning dalan dipisoi wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu enggak apa-apa semua. Kalau kita berarti hari itu enggak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duwe, syukur nanti untuk prestasi, nah, nah, nah. Itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengiran, bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi. Koalisinya bersyarat setelah pemilu legis, latih. Bukan pengiran, harus paham. Meraulah apa? Bersyarat. Jika itu keluar saat ini, kalau kandani. Anak kula, di sekelas di GSD, kula latih. Kalau bapak nanti tidak jadi orang, seorang gak senang bapak semua itu gak apa-apa kan gak apa-apa harus dilatih anak saya mungkin kecil sana bukan apa-apa bukan karena kita gedeng orang tidak harus dilatih hubungan dengan Tuhan harus final Allah wis sama harus ini termasuk final dimulai detik ini juga final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan tuh nunggu kita di surga nyaman kalau di neraka sengsara itu enggak sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. sekarang juga kalau kita dapat suktunya juga sekarang juga kita sengsara, gak usah nunggu kita nanti dintra. Lho nggih, kula nu ngrasak teng swarga ngeten iki pas mulang pas seneng pengiran teng swarga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika anda teng sikam wonten lao asyraka laka nuru basirati la ra'aita al akhirata aqraba ilaika min antar tahale min antar tahila ilaika. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aita al akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaika. Lau po akhirat mbok parani. Saiki lah iku. Terus akhirat. Terus diterangno mbek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misale nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak mungkin dari suktu. Ora pangenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena suktu. Apa ngenteni itu? Dan itu saya nikmati betul, kalau tiap detik itu hubungan pulau pengennya, termasuk hubungan saat pulau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak macam dan bagus banget saya ini serawali, serawali kena dinut, misalnya Mustafa. Iya, kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongane markai-markai ini. Wong gak penting-penting ini. Berarti aku turun derajat. Sangka nganggep madun mesti dia makhluk pangeran tenan. Jadi kita pusing sana. Kau pangeran, omongannya pun. Wah, lah kok pintu? Sing biasa rap penting, pintu tempur apa tu? Paham ya? Pulau ni ulama paling biasa-biasa mohon. Masalah tahu ke pulau pakem. Ane biar gula, buat dia guna wiritan musik, musik video gula, setelah pasmen. Oh, dia ni kagian kula, tak wiritan, tapi mengira dia bukan kula kula. Tapi mulai kat sini kemarin ni, jadi kula ni buah apa? Nak wiritan kula ni apa? Buah. Langsung ya, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita, ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirrabbilalamin, fa'idha qoral abdu alhamdulillahirrabbilalamin, qoala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi, yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Nanti ketika Imam Ghazali, orang no ulama kecuali wali. Ngeru ulama apa orang wali, aku serapati ulama. Mergo kesaksiannya ulama, disejajarnya kesaksiannya malaikat, bahkan kesaksiannya pangeran. Jadi yang disebut dengan ayat, syahidawaw anna wula ilaha illahuwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara, syahidawaw anna wula ilaha illahuwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pas. Ini alhamdulillah yang tadi mertuanya apa? Lalu pangeran nak disel untuk mertuanya. Oh, alhamdulillah hukum pakem. Raisa buat kontrak no, kompensasi apapun. Faham ya? Wong seneng yang tadi orang sing hormat, susah nak orang sing ngeledek. Salah apa kita jadi wong Islam ni? Saya anggap manusia kan. Soal apa dia matiin dan pangeran ngapain uang hatinya? Soal sakit itu uang banyak pengiran ngomong sakit, dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka raih minu bilai wal yamil akhir, falyukrim, jaruh, falyukrim, doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk, itu karena kontraknya raih minu bilai wal yamil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa efek contoh yang dihabi? Bermaksud untuk uang binti, woi. Wih, itu PKI, namun ngerti ini kontrak jenis sosi. Iya. Itu komunis jenisnya, karena kontraknya hanya selalu dengan mah. Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya yang ini bila iwalim. Gue juga loh, jenis aku mulang gue, kenapa orang gue mantan ini, ya, mereka perintah pengerak, kok gak ada. Mungkin kontrak saya dengan Allah, masih semua ngalim, gue sudah kok. Mulang. Itu bedanya nanti. Mulai kula bolak-balik guyon. Aku ulama sirah nak Nabi Muhammad itu nabi. Nabi anut-anut tanam. Ketoro nabinya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yuk minu billahi wal yaumil akhir. Falikrim syarahu. Falikrim doi. Falyakul khairan awliya smus. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita yuk minu billahi wal yaumil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Bermat ke uang binti hur, tebar pesona biar punya daya tarik uang ranogar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen disebut nama syahidah wa anna la ilaha illa huwa. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro aital akhirata akroba ilaika min antartasilan wa ilaika. Akhirat itu parani barang lopo. Sekarang juga dimulai teror-teror ini. Ora usah bayangno, wae kok makom dur-dur namanya kok ya kudune ngono dunya. Nanti dari Nabi at-taqwa harunya. Wa yusiru ila sadri salah satu mahrum. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa harunya dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita. Tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, nah itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senangnya ngendani di duwe, senangnya ngendani di sopo orang, ngendani kujuni ramah, ngendani yorek. Itu gampang judes, senangnya mengendani rah. Ramah, keselan gue. Paham ya? Tidak mau kesel. Senang dengan santri lo. Ya, lo santri udah keserang. Umat hati ini jembar, hormat dia ini orang yang janggat. Beto politiknya masih gerem. Gue harus biasa. Oh, apa senangnya kok repot. Kakian tam. Nah, betapa jeleknya kita. Hubungan dengan Allah kok bersahat. Jadi pengiran bagi partai politik. Ibadahnya kontraknya nama bersyarat, jadi saling menguntungkan, ya Allah. Jadi karena kasar, gak ulang kasar. Makanya ya, lewat ngaji ini, ya. Mbak Doni ini menggawuritan kalau pimpin. Ya. Kalau pimpin mata Fatihah yang satu itu buat pelatihan. Ya. Bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian keham. Pakem itu jadi undang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah latih. Umpama kau yang ngamal di orang rosok, berjasa. Mereka kau yakin segala puji milik Allah. Umpama kau yang dijasa ini uang di orang terus, merosok utang jasa teman-teman, mereka kafe ini, mati orang kau. Alhamdulillah. Ini penting kau latih. Mereka menuso itu di dunia mau laibut, mau dulanan. Dulanan kau yang dakon, di dunia kau yang dakon. Kulo sebagai manusia nak dikei duit yang di perasaan. Misalnya wong kulo lesu dikei mangan wong di perasaan. Tapi sak-sak sane wong nek keimanan mergo sing digawe rupa-rupane nasi, sing dhewe nasi ya Allah. Darah gua ekstrim no wong nganti iso ngekei sego mergo iso mlaku, iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetep perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusia iku mung mindah koyo dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dhewe dipindah ning kene. Apa ya dakon? Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dek ini selipat yang bumi, ya bumi ini pangeran. Bahkan dek ini dewa, pangeran. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Ibu jenis hijab, paham tuh? Kok lu hendel lom? Kenapa sudah menteri ini? Kenal menteri. Jadi gue kantot. Tuh kali. Baru-baru. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin, nah selam yaskuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana iminu billahi wal yamil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, mangkana iminu billahi wal yamil akhir, fal yukrim jauh. Sama, kita matur nuwun mbek menteri. Menteri sedia. Iku mergo Allah ngutus matur. Umum orang itu terlalu gunanya kabeh biasanya menteri-menteri. Kok dia ini berjasa dia mesti dikakna wae wong. Barang dikakna kan wae pangeran tuh. Kira-kira akeh darani jasa. Slonang-slonang dikekno. Piro-piro bae pengiran ra jagem napa? Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi mbek kiai iki dere pasti wani. Ibadah paling gampang napa? Lumpo marana ikhlas lho rawani kiai. Kula nu nak ndonga mbek pengiran Gusti, jenengan sik pinter, majibno ikhlas. Lumpo marana ikhlas lho rawani kiai. Kemarin kiai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa mbek santri. Dari aku tiba duit, gak ada pondok, aku tunggu lah, gak ada risa. Dukung ikhlas. Kabel nikmat angin jenengan. Jenengan sebagai nikmat kan gampang. Tak pasaran jenengan malah lebih gampang. Gak ada repot, tak pikir dulu malah repot. Misalnya aku kepen suarga, gak ada ngajar proposal sekarang itu suarga. Gak ada repot. Menisan aku nyimpah jenengan, kerana jenengan malah enak sih. Malah nyaman aku. Dada ngibat lo suargo barang dada re. Mulanya jari singarang hikam. Nak ngenyek wong raifat itu contohnya gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muhdihi ilaika. Am kaifatat tubul adra liman huwa muhdihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah. Karena pemberian Allah. Kue untuk hidayat karena Allah, bisa mulang karena Allah. Lu barang bisa ngekei hadiah kok malah berjalan nyoba. Kue wais kan baik dan waras tak waras. Paham ya? Itu bodoh karo misalnya madun tak kaya duit 1 miliar. Jadi ini tak akan dagang. Barang bisa dagang juga hadiah pula. Mereka dagang itu. Lu bisa dagang tak kaya duit. Barang ini dagangnya melaku malah di oh. Itu gendol apa gendol. PKI. Jadi hikam mulai. Jadi ikhlas itu gampang. Kayak fasad lubu ala amalin huwa mudihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan. Ini amal sing Allah ngasih ada yang kuwe. Allah posisinya kan ngekei hadiah, memberikan. Barang itu ngekei malah ditun. Itu apa-apa. Kowe iso apal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikek. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono saiki wis galuk yo paling waras ta. Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mu'lil lillahi rabbil alamin. La syarika lah, tidak ada sekutu sama sekali, termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Nanti dari singaran hikam, itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah. Misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu. Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah swan. Udah ada bakat amil tu, udah ada. Kok kula-kula bilang kan. Malah ada orang wiridan kok saya udah ada langsung lah awal-awal aku ada langsung karena kalau ada tu amil tu misalnya kan ada tu berarti kue itu posisi dua ngamal rival Pak Amir terus orang Allah nih gini gue dia ya malam kok kondang gitu nggak dia dia pengiran lalu kesaksianmu itu ngono sing disebut dari tahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu napa wa ulul ilm mesti qaimam bil qist itu mesti adil kesaksian paling adil mergo jujur kowe nyekseni nek awakmu ngamal mesti adil mergo kadunaf kowe wis apa kok nyekseni awakmu iso ngamal tapi nek nyekseni Allah sing ngertakno mesti qaimam mesti adil mesti bener mergo fa inna la haula wala quwata illa billah amalan iki kadine nabi nak muji la haula tak ngamal la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil arsy gudangnya aras, orang itu mau gudangnya ngamal, gudangnya apa? Aras, la haula wa la quwata illa billah kanjun min kunuzil. Tapi ngono dan roh enak versi terang, bulan pada Indonesia yang mau rutin ini. Mula nu kanjun nabi begitu muji sampai nama la haula wa la quwata illa billah kanjun min kunuzil apa? Kita terus kalau ini ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati bahwa kulo jenengan sedangkan nganggep kulo tetap ahlul Quran mahluk. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama, tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'alam al-Quran apa? Nah, kaji itu tugasnya yang suka. Umrah itu tugasnya yang apa? Jadi artinya ini loh, Dun. Aku rapat sebenarnya kelar kaji, kelar rumpa, gue status bagi orang suka. Mereka ditedir, kelar. Tapi nak gue status bagi ulama, enak pas mulai. Paham ya? Ya kira-kira derajat sebagai ulama, orang suka keren, Dun. Keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Koy rukun apa? Mantah alam apa? Apa? Paham. Jadi kita perlu kalian Quran menggini baca ini kalau mau coba surat Quran ini karena kita Quran di mau nak sing buatan gak mau Fatihah baca ini gue mungkin kalau pas mungkin Fatihah pun satu sih. Tapi jadi wow latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai naruh arti nih pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah apa? Surat Quran itu surat 16. Ya, 16 ngendikane ulama-ulama masuk teng riwayat-riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca teng Aras. Jadi niku surat Yasin kalian surat apa? Tuh. Tapi nek nah, surat Tuhan sial, populer ya. Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Kula populer go bedak wong mah mati. Cocok karo ayat. Cocokan ya padha larane. Padha napa? Padha larane nyekak. Ora pe diamalo utawa dadi akidah iki go bedak napa? Mati. Dadi ya kok ora bener ya akhire padha napa? Mun iki 16 mung bagi. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi mitata kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi mitata kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi mitata kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi mitata kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi mitata kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi mitata kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi mitata kalimatih.